بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَةٍ وَكُلَّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعْدٍ طيب كتا المعلف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث السادس حديث ينك نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها dari عائشة semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya قالت beliau berkata كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. Dahulu kata beliau radhiyallahu anha, aku memiliki kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan dan kata beliau, aku tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis ini muttafaqun alaih. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada ta'liq hadis yang ke-6 ini, beliau menyatakan wa qawlu fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha kana yakunu alayya as-sawmu min ramadhan fama astati'u an aqdiya illa fi sya'ban. Pada hadis ini kata beliau, fihi jawazu ta'khiri qada'i ramadhana ma lam yadhiq al-waqtu. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini menunjukkan bolehnya untuk menunda mengqadha puasa Ramadan selagi waktunya tidak sempit, artinya belum mendekati Ramadan berikutnya. Kata beliau, walakin la yambagi dzalika illa li'udzrin. Akan tapi tidak sepantasnya ya demikian jadi menunda penunaian qadha dari Ramadan ini kecuali karena adanya uzur. Artinya bukan sesuatu yang tanpa alasan ketika seorang menunda qadha Ramadannya dari apa yang dia tidak bisa melaksanakannya karena sakit ataupun karena uzur yang lain, semisal safar. Walihada, atas dasar inilah, fi ba'di riwayat, dalam sebagian riwayat-riwayat dari hadis ini, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dikarenakan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya dikarenakan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan di sini oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, li'annaha dikarenakan beliau ini radhiyallahu ta'ala anha kanat ahabba nisa'ihi ilaihi. Beliau ini adalah istri Nabi yang paling dicintai dari ya sekian istri-istri beliau. Ya. Sehingga beliau berupaya untuk bagaimana memberikan khidmah, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Kata beliau, fa in ukhira, kalau seandainya qada ini ditunda ila ramadhan akhir, sampai masuk bulan Ramadan yang lainnya, masuk bulan Ramadan berikutnya. Jadi bulan Syaban habis, ya, dia belum menyelesaikan apa yang menjadi utang puasa Ramadannya. Ya, li ghairi uzrin, tanpa adanya uzur. Tanpa adanya uzur lam yajuz, maka yang demikian tidak boleh. Nah, pada kondisi ini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, jadi seseorang yang menunda qadha Ramadannya hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur, pada keadaan ini wa kana alaihi ma'al qadha'i it'amu likulli yawmin muddun. It'amun likulli yawmin muddun. Bersamaan dia wajib untuk mengqadha, tetap wajib untuk mengqadha. Dia pun ya berkewajiban untuk memberi makan ya setiap harinya, yakni satu mud makanan. Bisa babi ta'khirihi, ini sebagai hukuman atas penundaan yang dia lakukan. Tapi terkait dengan kewajiban untuk memberi makan bersamaan kewajiban untuk mengqadha bagi seseorang yang menunda qadha Ramadannya hingga masuk Ramadan berikutnya, dalam perkara ini ada khilaf, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Adapun ya yang menjadi dasar disebutkan oleh sebagian ahli ilm adanya beberapa riwayat dari sahabat, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang disebutkan oleh al-Allamah al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Taksisul Ahkam. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa seorang yang menunda qadha Ramadannya tanpa uzur hingga masuk Ramadan berikutnya, ya, maka dia tetap berkewajiban untuk mengqadha, dan dia berdosa atas perbuatannya yang menuntut dia untuk bertaubat, taubatan nasuh, Adapun terkait dengan kewajiban untuk memberi makan, ya, maka hal ini ya tidak dikenakan kewajiban padanya karena tidak ada nas yang menunjukkan akan perkara ini. Ini pendapat yang lain. Kemudian wa ma dzalika. Nah, bersamaan dengan ini, yakni bahasanya dibolehkan, ya, kembali ke awal, dibolehkan untuk menunda qadha Ramadan selama waktunya tidak sempit. Fata'jiluhu awla wa afdal. Maka dalam hal ini menyegerakannya itu lebih utama dan lebih afdal. Jadi seorang ketika misalnya memiliki utang puasa Ramadan, kemudian masuk bulan Syawal, dia dalam keadaan sehat fisiknya, ya, tidak dalam keadaan yakni safar, maka yang sepatutnya untuk dia menyegerakan, ya, mengqadha apa yang menjadi utang puasanya, yang dengan itu dia pun bisa segera menunaikan, ya, puasa di bulan Syawal. Yang dengan itu dia akan segera meraih keutamaan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari, man shoma Ramadan tsumma atbahu bi sittin min Syawal kana ka shomi dahr. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian tercabang dari permasalahan ini, bagaimana kalau seseorang misalnya dia masih memiliki utang dari puasa Ramadannya, sementara untuk dia bisa menyelesaikan utang tersebut kemudian, ya, ditambah, ya, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal tidak memenuhi, tidak mencukupi. Apa yang harus dia tempuh? Sebagian ahli ilmu, termasuk yang difatwakan oleh Al-Imam Ibn Baz, demikian juga Al-Imam Ibn Usaimin rahimahumullah, di mana mereka berpendapat tetap qadha itu harus didahulukan. Karena dengan itu, ya, maka dia pun akan sesuai dengan dalam pelaksananya apa yang dikandungi dalam hadis Abi Ayyub tadi. Karena tidaklah dikatakan man shoma Ramadan kecuali yang sudah sempurna puasa Ramadannya, ya, tidak memiliki utang. Sebagian ahlul ilm yang lain seperti Al-Imam Muqbil, ya, demikian juga Al-Imam Al-Albani sebelumnya, ya, karena secara senioritas, ya, Al-Imam Al-Albani ini guru Al-Imam Muqbil, ya. Mereka berdua berpendapat bahwa afdolnya, ya, memang didahulukan, ya, didahulukan qadha ini. Al-Imam Muqbil dalam kaset, ya, beliau yang berjudul Al-As'ilah As'ilah Minal Mahrah, Beliau ditanya tentang hukum ini. Pertanyaannya, hal yajuzu siyamu sitti ayyamin min Syawal qabla an yaqdiya al-ayyam allati aftaraha fi Ramadan. Pertanyaannya, bolehkah ya seseorang melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ya sebelum dia mengqadha dari hari-hari yang dia berbuka di bulan Ramadan. Beliau menjawab, In kana yastati'u an yaqdiya al-ayyam allati aftaraha fi Ramadan thumma yasumu as-sitta fa hadha amrun hasanun. Kata beliau rahimahullah, kalau dia mampu untuk mengqadha hari-hari yang dia berbuka di bulan Ramadan sebelum dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian bagus. Yang demikian bagus. Kemudian kata beliau, wa in kana la yastati an yasuma hadha wa hadha, namun jika dia tidak mampu untuk berpuasa ini dan ini, fayajuzu lahu an yasuma sitta allati yaqulu fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadan thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shama ad-dahr kullahu. Namun kalau dia tidak mampu ya, maka boleh baginya untuk mendahulukan puasa 6 hari ya di bulan Syawal tersebut ya sebelum mengqadha dari ya puasa Ramadan yang dia berbuka padanya. Ya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kata beliau, limadza qulna hadza? Kenapa kami berpendapat demikian? Kata Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, li'anna waqtal qadha'i muwassa'un. Li'anna waqtal qadha' muwassa'. Karena sungguhnya waktu untuk mengqadha itu luas. Makanya seperti dikabarkan dalam hadis ini, hadis Aisyah, beliau tidaklah yang mampu untuk mengqadha puasa Ramadan yang kurang kecuali di bulan Syaban. Kata Al-Imam Muqbil sanadnya, bi khilafi shaumi sittin. Berbeda halnya dengan puasa 6 hari bulan Syawal tersebut. Falaisa laha mahallun illa fi Syawal. Di mana tidak ada ya tempat baginya untuk menjalankannya kecuali bulan Syawal. Terbatas waktunya. Kemudian kata beliau, amma waqtul qadha. Adapun waktu qadha, faqad ja'an Aisyah radhiyallahu taala anha, telah datang ya khabar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna qalat, bahasanya beliau berkata, ma kuntu aqdi illa fi Sya'ban, tidaklah aku bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Ai li annaha ya tashghulu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikarenakan beliau sibuk dengan urusan berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini ya beliau berpendapat rahimahullah, karena waktu untuk berpuasa Syawal itu yakni 6 hari di bulan Syawal terbatas hanya di bulan Syawal, dan suatu ibadah yang telah dibatasi waktunya ya, tidak sah untuk dilaksanakan di waktu yang lain. Maka beliau berpendapat bagi mereka yang sempit waktunya, tidak ada kesempatan ya untuk bisa ya mendahulukan qadanya, ya, maka beliau berpendapat bolehnya untuk mendahulukan puasa Syawalnya, 6 hari di bulan Syawal tersebut. Nah, ini hal yang juga perlu diperhatikan untuk kita melihat ibadah-ibadah yang telah ditetapkan waktunya, ya, jangan dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan tadi. Pernah Syekh Al-Allamah Al-Bukhari hafizahullah dalam salah satu momen daurah asatidzah, jadi ketika itu selesai salat subuh hadirin itu segera mengambil posisi ya, di sekitar meja dars begitu. Maka beliau mengingatkan ya, hendaklah menyempatkan untuk menyelesaikan zikir ba'da sholat. Ya, kemudian karena itu pagi hari juga ya diikutkan zikir sabah. Ya, zikir pagi. Ya, kemudian beliau mengingatkan dengan membawakan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya terkait dengan waktu kapan melaksanakan zikir pagi, zikir petang. Ya, di mana zikir pagi dari ba'da subuh hingga terbit matahari, ya, zikir petang dari ba'da asar hingga terbenam matahari. Ya. Yang di mana zikir ini telah dibatasi waktunya, maka ya tidak boleh untuk dilakukan di luar waktu itu. Baik. Nah, senada dengan fatwa Syekh Mukbil yang sudah dibacakan tadi ya, yang juga difatwakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya, terkait dengan pertanyaan semisal tadi. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad An-Najmi pada syarah hadis ini dalam kitab beliau Ta'sisul Ahkam, bagi seorang istri yang hendak mengqadha puasa Ramadan yang terluput ya, tatkala waktunya masih luas ya, bukan sudah mepet ya, waktunya masih luas, entah mungkin masih di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah ya, atau mungkin bulan Jumadal Ula atau Jumadal Tsaniyah, Rajab, yang jelas waktu untuk pengqadha masih lapang, masih luas ya, maka ketika dia hendak mengqadha, hendaklah dia meminta izin kepada suaminya. Ya, meminta izin kepada suaminya. Apa dasarnya? Dasarnya hadis Aisyah ini tentang bagaimana ya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di sisi beliau, yang menjadikan beliau tidak sempat untuk yakni mengqadha ya puasa Ramadannya kecuali di bulan Syaban. Dipahami insyaAllah ya. Adapun jika waktunya sudah sempit, maka ya jangan sampai seseorang yang memiliki utang puasa ini, seorang istri ya, luput sehingga masih ada utang puasa sampai masuk Ramadan berikutnya. Nah, kalau ini terkait dengan mengqadha puasa yang itu merupakan kewajiban bagi seorang wanita yang masih memiliki waktu yang lapang, luas untuk bisa mengqadanya. Bagaimana lagi tentunya kalau terkait dengan puasa sunnah. Ya. Maka lebih pantas lagi untuk seorang istri meminta izin kepada suaminya. Kita masuk pada hadis berikutnya. Al-hadis as-sabi' an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang ketujuh masih dari hadis Aisyah, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, man mata wa alaihi shaumun yasumu anhu waliyuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi shaumun, dalam keadaan dia memiliki utang, ya, puasa, kewajiban puasa, yasumu anhu waliyuhu, maka walinya, akan disebutkan dalam ta'liq al-Imam Sa'di bahwa yang dimaksud wali adalah al-waris, yakni yang menjadi ahli waris dari si mayit tadi. Maka walinya ini, ya, mempuasakan untuknya. Artinya walinya berpuasa, ya, sebagai pembayar utang puasa dari si mayit tadi. Jadi sini menunjukkan, ya, bahwa, ya, qadanya adalah dengan puasa, ya, bukan dengan fidyah, tapi dengan puasa. Ya, dan Nabi menyatakan yasumu anhu waliyuhu. Kemudian wa akhrajahu Abu Dawud, ya, hadis di atas muttafaq alaih. Dan al-Imam Abu Dawud telah meriwayatkan, ya, semakna dengan hadis ini, wa qala, dan beliau berkata, hadza fin nazri, kata al-Imam Abu Dawud, ini berkaitan dengan puasa nazar. Jadi khusus puasa nazar. Ini seorang mewajibkan atas dirinya untuk berpuasa, baik karena sebab ataupun tanpa sebab, ya. Yang jelas dia mewajibkan untuk dirinya berpuasa pada sesuatu yang itu pada aslinya tidak wajib. Ini nazar. Nah, Al-Imam Abu Dawud menyatakan bahwa kewajiban untuk membayar utang yang dilakukan oleh walinya ini, karena si orang yang bernazarnya tadi atau yang memiliki utang puasanya sudah meninggal, ya, ini terkait dengan puasa nazar. Wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi pengkhususan, ya, kewajiban wali atau ahli waris, ya, untuk membayar utang puasa si mayit ini terkait dengan utang puasa nazar. Namun dalam hal ini, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi, ya, hadis di atas, hadis Aisyah di atas sifatnya umum, ya, terkait dengan puasa wajib, ya. Puasa wajib ada berapa, Pak Maskur? Ya. Ada berapa? Hah? Abah Lukman, ada berapa? Ada dua. Puasa Ramadan sama puasa nazar. Siapa yang setuju, angkat tangan. Sebelah kanan. Hidayat, ada berapa? Allah alam. Puasa yang wajib itu ada tiga. Puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarah. Ya, puasa kafarah. Nah, hadis ini maknanya umum mencakup puasa-puasa yang wajib tadi. Ya, dan realita yang ada, ya, kemungkinan orang memiliki utang puasa itu biasanya yang mana ini? Ramadan, ya. Karena jarang orang nadar, ya. Kemungkinan yang terjadi pada puasa Ramadan. Kemudian bagaimana, ya, sebuah atau suatu puasa yang tertunda pelaksanaannya itu dihitung sebagai utang, ya. Dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi bahasanya, ya, jika seseorang, ya, mengalami uzur sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Sebagai contoh misalnya, dia berpuasa sampai hari ke-20. Ya. Hari ke-21 dia jatuh sakit. Ya, yang dengannya dia tidak mampu untuk berpuasa. Sampai akhir dari bulan Ramadan belum sembuh. Misalnya di bulan tersebut Ramadannya 29 hari. Berarti berapa hari yang tidak berpuasa? 9, ya. 9 hari. Baik. Masuk bulan Syawal, ya. Sembuh. Ya. Boleh tanggal 1 langsung puasa? Haram, ya. Ya, haram, tidak boleh berpuasa. Tanggal 2, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehat, ya. Kondisi fisik mampu untuk berpuasa. Namun dia belum membayarnya. Kemudian ternyata tanggal 11 sakit. Ya, mungkin karena apa? Ya, momen Idul Fitri kan makan banyak, ya. Enggak perhatian lagi mungkin. Ya. Yang tadinya menghindari sate karena darah tinggi, ya, mumpung momen ini sate. Tambah parah, ya, sampai akhirnya wafat. Nah, kondisi ini yang dikatakan dia punya utang, karena ada kesempatan untuk apa? Untuk membayar, ya, kan ada 9 hari tadi, ya. 9 hari dalam keadaan sehat, mampu untuk membayar, namun dia belum membayarnya, sampai kemudian akhirnya jatuh sakit yang mengantarkan kepada meninggalnya. Ini contoh. Nah, adapun kalau masuk Syawal, ya, Idul Fitri masih sakit sampai dia enggak bisa ikut salat Id, ya. Kemudian tanggal 2 tambah parah, tanggal 3 sampai akhirnya tanggal 4 meninggal dunia. Di situ ada kesempatan untuk membayar puasa, Mas Khalil? Tidak ada. Ya, tidak ada. Maka kondisi yang demikian menunjukkan dia pada kondisi, ya, mendapatkan uzur, ya, untuk tidak berpuasa. Ya. Dan tidak ada kesempatan untuk dia membayar puasa. Sehingga pada kondisi yang demikian, tidak berpuasanya dia selama 9 hari itu tidak dihitung sebagai utang yang harus dibayar oleh walinya. Paham insyaallah? Ya, karena tidak ada kesempatan yang dengannya dia, ya, bisa membayar, ya, utang. Nah, adapun kalau misalnya tadi, ya, tanggal meninggalnya tanggal 4 misalnya, ya. ya. Masuk Idul Fitri sehat, ya. Tanggal 2 juga sehat, ya. Tanggal 3 sehat, tanggal 4 sampai maghrib itu sehat. Nah, habis maghrib kok terus meninggal mendadak, ya, seperti itu. Ada berapa hari kesempatan dia berpuasa? Apa, Lukman? Ya, belajar matematika. Keempat sampai maghrib masih sehat, ya. Habis maghrib kok meninggal mendadak, kan? Ya, berarti kata Abu Lukman, utangnya berarti tiga hari. Karena itu kesempatan untuk dia bisa membayar itu. Jadi utangnya 3 hari, walaupun tadi yang ditinggalkan berapa? 9 hari. Namun kesempatan untuk dia bisa membayarnya hanya 3 hari, dan itu yang dihitung sebagai utang. Nah, inilah yang kewajiban walinya untuk membayarnya. Nah, sebagian kaum muslimin mungkin karena semangat untuk berbakti kepada orang tuanya, pada kondisi yang semisal itu, sampai-sampai 1 bulan dibayar penuh. Ya, 1 bulan dibayar penuh. Padahal dia 20 hari berpuasa, kan, seperti itu. Ya, baik. Ada yang belum paham? Angkat tangan. Ya. Nah, berarti ya. Belum paham. Jadi, yang dihitung sebagai utang adalah hari-hari yang ditinggalkan. Ya, kemudian ada kesempatan untuk membayar, ya, dia sehat, tidak safar, ya, sesuai dengan hari yang ditinggalkan itu atau lebih, ya, maka itu yang terhitung utang. Atau, ya, ada kesempatan meskipun tidak, ya, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, namun ada kesempatan beberapa hari, ya, yang dia bisa melaksanakan puasa karena sehat, tidak ada udzur safar, maka sesuai dengan hari yang dia ada kesempatan untuk membayar, itulah yang terhitung sebagai apa? Sebagai utangnya. Paham? Ayo. Kemudian terkait dengan cara pembayarannya, dan hal ini maka dibagi, ya, muhasab dibagi sesuai dengan, ya, jumlah ahli waris yang akan menerima warisan dari dia. Ya, kalau tadi seperti contoh tadi, ya, 9 hari misalnya dia punya kesempatan untuk, ya, membayar utangnya. Nah, dari ahli waris yang ada misalnya 3 orang, ya. Mungkin si mayit ini meninggalkan misalnya anak, ya, 3. Tidak ada ahli waris yang lain. 3-3-nya laki-laki semua, ya, misalnya. Seperti itu. Ya. Kalau contoh itu kan ngambil yang mudah, ya. Ya. Karena kalau contoh saja sudah sulit, biasanya kan tulab, oh, contohnya sudah sulit, apalagi kalau nanti ulangan, seperti itu. Ya. Jadi 3 anaknya laki-laki semua. Ya, berarti kan, ya, warisannya sama semua. Nah, utang 9 hari ini berarti dibagi berapa? Dibagi 3 masing-masing kebagian 3 hari. Nah, pelaksanaannya, ya, itu harus hari per hari begitu. Tidak boleh barengan, yuk, biar rame, ya, enggak berat, enggak. Ya, jadi dilaksanakan misalnya 1 orang dulu, ya, misalnya 3 hari, kemudian setelah itu dilanjut dengan anak yang kedua 3 hari, ya, kemudian dilanjut dengan anak yang ketiga, selesai 9 hari. Ya. Atau bisa juga misalnya enggak usah urutan, ya, kemudian misalnya, ya, yang pertama dulu, ya, sehari, kemudian yang anak kedua, ya, sehari, kemudian anak ketiga sehari, nanti balik lagi ke anak pertama. Yang jelas itu bilangan, ya, dalam qadanya itu ada 9 hari yang berbeda. Ya, 9 hari yang berbeda. Taib, ini juga yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi pada syarah hadis yang ke-7. Ini terkait dengan bagaimana tata cara mengqadanya yang dilaksanakan oleh ahli waris. Jadi ahli waris di sini artinya yang memang menerima warisan itu. Karena bisa saja ya seorang ahli waris mahjub ya, yang sudah pelajaran faraid insyaallah paham. Jadi terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya kepada si mayit. Baik, kita baca sedikit. Qala wa qawluhu wa qawlu fi hadis Aisyah radhiyallahu anha man mata wa alaihi shaumun yasumu anhu waliyuhu. Pada hadis Aisyah ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa, yasumu anhu waliyuhu, maka walinya mempuasakan ya untuk yang meninggal tadi. Ila akhirih. Al muradu bil wali al waris. Bahwa yang dimaksud dengan wali ya pada hadis ini adalah al waris. Yani yang menerima warisan dari si mayit ya. Pada dalam bahasa Indonesianya istilahkan dengan ahli waris. Istilah ini ya yang benar demikian karena dalam sebagian ucapan manusia keliru terkait dengan ini. Mereka ya terkadang mengartikan dengan pewaris. Padahal pewaris itu artinya orang yang mewariskan harta. Artinya yang meninggalnya itu disilakan dengan pewaris. Adapun yang menerimanya disilakan dengan ahli waris. Namun dalam istilah ini sudah ya istilahnya apa kadung salah kaprah ya begitu. Contohnya misalnya dia adalah pewaris tahta dari ayahnya. Ini keliru ya. Karena pewaris itu yang menurunkan, yang wariskan ayahnya. Adapun yang menerima diistilahkan dengan ahli waris. Wa hadza lafdhu sahihaini bil itlaq. Dan apa yang disebutkan pada hadis yang ke-7 ini secara mutlak adalah hadis ya dalam lafaz as-sahihain. Ya, sahih Bukhari dan Muslim. Lafadznya demikian. Walakin akan tapi yaqulul muallif, al-muallif berkata, al-muallif di sini ini al-imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, sahib kitab Umdatul Ahkam. Beliau menyatakan warawahu Abu Dawud. Dan al-imam Abu Dawud juga sudah juga meriwayatkan hadis ini. Waqala, dan beliau berkata, yakni Al-Imam Abu Dawud berkata, hadza fin nazri, dan ini terkait dengan puasa nazar. Wa huwa qawlu Ahmad ibn Hanbal, dan ini adalah pendapat Ahmad, yakni Imam Ahmad ibn Hanbal. Yakni kewajiban membayar utang puasa ini menurut pendapat Imam Ahmad ini berkaitan dengan puasa nazar. Ai maknanya annal wajiba bi asli syar'i minal a'malil badaniyah al mahdhah qasiyam wassalah ya la yuqda amman wajaba alaihi idza mata. Yani yang wajib berdasarkan ya yani asal syariat ini dari amal-amal badaniyah yang murni, yani bukan terkait dengan harta ya, namun amal badaniyah yang murni seperti puasa ya dan salat ya, tidaklah diqadha ya dari orang ya yang menanggung kewajiban utang tersebut idza mata, jika dia meninggal dunia. Kemudian pada ta'liq disebutkan di situ zada fi hasyiyati nushatil matan, pada naskah ya matan ini ada catatan kaki, wa amal mangdur fayuqdu anhu, adapun yang terkait dengan puasa nazar maka ini diqadha ya. Namun terkait dengan ini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi ya, jadi pendapat ya para ulama menyatakan bahwa suatu ibadah yang sifatnya ibadah badan murni seperti salat ya, puasa ya, kalau seseorang misalnya meninggalkan ya, sebagai contoh meninggalkan puasa itu tidak diqadha karena ini ibadah murni, ibadah badan murni. Namun kata Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi, seandainya ya yang demikian itu datang ya dari seorang yang maksum maka bisa diterima. Namun apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi saumun yasumu anhu waliyuhu, ya sabda beliau ya, sallallahu alaihi wasallam ini ya tidaklah ada hadis yang lain yang ya yakni berseberangan maknanya dengannya, yang dimungkin dengannya istilahnya dimansuh, tidak ada hadis yang lain yang memansuh dari apa yang ada pada hadis yang ketujuh ini. Artinya apa? Dengan yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang memiliki utang puasa ya, maka kewajiban bagi walinya, bagi ahli warisnya untuk membayar ya utang yang tersebut dengan puasa ya. Dan ini dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskannya. Baik. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa pada ibadah badaniyah ini, ibadah puasa ini datang nas yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa qadanya adalah dengan puasa. Siapa yang melakukannya? Yani yang menerima warisan dari si mayit tadi. Tapi ada pun dalam perkara yang lainnya ya, yakni dari ibadah badaniyah yang lainnya maka butuh dalil. Contoh misalnya ya, seorang mungkin ya dia punya yakni satu sholat yang dia tinggalkan dengan ya, sengaja, maka terkait dengan masalah ini sendiri ya, seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kan berbeda hukumnya dengan seorang yang terlupa sholat atau karena tertidur. Mereka yang terlupa sholat atau tertidur, maka kapan teringat, tersadar sholat yang ditinggalkan tersebut, maka di saat itulah dia mengqadanya. Ini yang tidak sengaja. Adapun seorang yang menyengaja ya, meninggalkan sholat, maka yang ditegaskan dalam perkara ini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, yang wajib baginya adalah taubat nasuha ya, tidak mengqadha dengan sholat. Yang wajib baginya adalah taubat nasuha. Mungkin sebagian orang berpikir kok malah yang sengaja meninggalkan kok cuma taubat ya, enggak suruh sholat. Loh, perkaranya ini lebih sulit ya, karena taubat itu harus betul-betul sungguh-sungguh. Ada penyesalan ya, tekad untuk tidak mengulanginya dan betul-betul memutus dari sikap dosa yang seperti itu ya, maka kalau taubatnya tidak nasuh maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda halnya tadi dengan orang yang terlupa dari sholat, kapan dia melaksanakan sholat yang terlupa itu selesai yang menjadi tanggung jawabnya. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.